manusia yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya orang yang paling ikhlas lah, yang paling bahagia, paling tangguh, paling mulia, dan paling selamat. Jadi pilihan kita adalah tiap hari harus bermujahadah, belajar lepas hati kita dari makhluk. Apa bedanya dengan tawakal? Dua-dua ini tidak bisa ditipu setan. Kalau ikhlas dalam beramal, hanya ingin keridhaan Allah, hanya ingin diterima Allah. Kalau tawakal dalam punya keinginan, hanya ingin ditolong oleh Allah. Kalau ikhlas berbuat ingin diterima, hanya diterima Allah. Kalau tawakal di dalam punya harapan, keinginan, hanya bergantung ke Allah. Ini ikhlas tawakal ini sulit ditipu setan. Makanya kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang bahagia, mulia, selamat, harus bermujahadah untuk jadi orang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang kau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus semua dosa dan aib. Bukakan hati kami agar semakin yakin padamu, ya Rabb. Jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keberkahan, curahan rahmat, mustajabnya doa. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Jawab. Yakin? Alhamdulillah. Walaupun yakinnya ketika ditanya. Harusnya setiap saat, dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi salah satu kesibukan kita adalah sibuk merasa ditemani Allah, sibuk merasa dilihat Allah. Orang yang sibuk merasa ditemani Allah tidak akan kesepian. Walaupun belum punya suami, walaupun belum punya istri, walaupun belum punya anak, walaupun di tempat yang tersembunyi sekalipun. Lihatnya ke sini. Lanjut. Terima kasih atas tip sehatnya. Halo. Ini lagi diterima kasih ini. Terima kasih ilmunya. Saya tadi menyimak di bawah. Apa kabar ibu bapak sekalian? Dalam segala keterbatasan pembangunan ini setia ya. Kita berzikir sejenak ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.

Harganya kalau botol seberapa sebotol? Ada yang bawa botol enggak? Kang, punten Kang, boleh pinjam? Masya Allah, semoga rezekinya melimpah ruah, semoga jadi hafiz Quran, semoga diundang ke Baitullah. Jangan pernah rugi ya. Tapi kan isinya juga enggak ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan jangan pernah membalas keburukan kebaikan dengan sederhana, maksimal. Kalau ini isi berapa harganya? Saya tutup mereknya ya. 5.000. Ganti isinya dengan jus jadi berapa? 15.000 lah, tergantung jus apa. Ganti dengan madu berapa? 100.000. Jadi yang merubah tuh isinya atau casingnya? Ganti dengan comberan. Hah? Dibuang. Nah sayangnya kita tuh sibuk saja dengan amalan lahir. Tidak dilarang. Ini penting botol ini. Air tidak ada botolnya gak kepake. Tapi kita jarang serius memberikan kualitas di hati. Coba ibu-ibu jujur ya, jangan langsung saleha. Khusyuan mana? Khusyu yang mana? Sholat atau dandan? Makanya sholatnya enggak khusyu. Dah khusyunya dipindah ke dandan. Kalau dandan membagus-bagus hati, membagus-bagus casing. Ah, jujur hadirin. Banyakan mana, baca Quran atau baca WA? Banyakan mana, ngobrolin kebaikan Allah atau ngobrolin tetangga? Mau taraweh yang 11 rokaat atau 23 rokaat? Imamnya yang panjang atau yang pendek? Bacaannya aneh, ai ke surga pengen ya. Karena amal kita susah yang berkualitas banyak, maka kalau punya amal sedikit, pakai kualitas tinggi, betul? Sing ikhlas. Nah inilah, ini adalah pelajaran tahun lalu, tapi saya harap kita bisa benar-benar serius mujahadahnya ya. Latihan memiliki hati ikhlas. Intinya adalah orang yang ikhlas itu adalah yang sibuk ingin diterima oleh Allah amalnya. Jadi tidak pusing orang menghargai tidak, tahu tidak, berterima kasih tidak, balas budi atau tidak, tidak ada pusing. Karena dalam amalan itu yang dipikirkan adalah bagaimana supaya amal yang dilakukan ini diterima oleh Allah. Bu, ibu, ibu masak untuk suami, ditata yang bagus, masakannya paling enak, paling spesial. Pak, sarapan dulu pak, kata suami begini. Ah maaf bu, saya ada kegiatan pagi ini, lain kali ajalah ya, punten, assalamualaikum. Pergi aja suami, tanpa mencicipi masakan ibu. Jujur, bagaimana rasanya? Sakit bu, terus yang jelas, kecewa lalu marah kemudian. Nah bisa dilihat ya, ciri-ciri orang gak ikhlas kayak gitu. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah, padahal dia berbuat baik. Kenapa ibu begitu? Karena ibu lebih menginginkan pengakuan suami daripada ingin diterima Allah sebagai amal soleh. Jelas? Makanya kalau di rumah dandan tuh tidak usah nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Ini kan berat bagi suami ya. Mau nyebut cakep gak kurang begitu ya. Nyebut jelek gak tega. Jadi suami teh aduh bingung mah gitu. Kalau diibaratkan

apalagi pakai bohong. Namanya Heri Mahfudin Susilo Hutomo, disingkat H titik M Mahfudin SH. Ini lebih ngarang lagi. Udah jelas sulit jadi ikhlas. Dia Heri-nya dijadikan haji. Irawan disingkat IR supaya insinyur. Ini tipu-tipu begini jauh ke ikhlasnya, hadirin. Dua, cek keikhlasan. Kalau ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak? Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, amal kita udah jadi tuh karena orang. Hati-hati hadirin. Kalau lagi sendiri, dengan lagi ada orang, sholat beda enggak? Kalau ada orang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku juga Allah. Kalau enggak ada orang, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hati-hati. Kalau ada orang sujud dilama-lamain, sudah nih, udah agak lama nih, udah cukup nih ya. Udah pasti itu lebih rindu pujian makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Masuk tamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keluar lagi tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu untuk siapa yang tengah? Ini serius, ibu juga. Kenapa waktu nyapu dibuka terus pintu supaya kelihatan tetangga? Mana tetangga nggak ada yang lihat ria. Bapak nyuci motor, nyuci mobil supaya kelihatan rajin. Mana tetangga teh nggak ada yang lihat. Mau apa? Nganter anak keliling dulu di gang supaya dilihat oleh yang lain sebagai bapak yang bijaksana. Mau kalau nganter anak atau antar mah anak aja. Nggak usah dibuka helm dada begitu. Lanjut. Kalau kita beramal diketahui orang tidak apa-apa. Misal lagi sholat sunnah, ada orang kerasa nih ada riaknya, ruku dilama-lama ya, terus sujud dilama, astagfirullahaladzim. Sesudah tidak ada orang, kalau sholat sunnah, sholat lagi. Sholat sunnah apa gitu yang dibenarkan dan yang bagus. Tidak ada orang. Sedekah 100.000. Wih keren eh sedekah 100.000. Emang saya biasa kayak gini. Oh, pernah itu kepepet. Disangka 10.000. Kaku. Tidak ada orang keluarin 500.000. Ya Allah. Yang 100.000 tadi kurang ikhlas. Ini 500.000 ya Allah. Yang saya sedekahkan 100.000 lagi ya. Serius. Kalau ngerasa ada orang rusak, gak ada orang, perbaiki amal kita. Tiga, jangan ingin dipuji. Ini lebih enak dipuji itu ya. Dipuji itu sudah naluri kita. Pengen dipuji. Bahayanya apa? Bahayanya kalau senang dipuji. Dek, punten harus saya kembaliin nih. Makasih ya, maaf. Kalau kita ingin dipuji, kecenderungan kita ya hidupnya casing lah. Karena orang tuh liatnya kan hanya casing kita. Padahal Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Penilaian orang pasti ketopeng. Penilaian Allah tuh dua, ke hati dan ke amal. Makanya kalau orang pengen dipuji, pasti sibuk ngebagus-bagusin topeng. Tapi orang yang ingin dipuji Allah, ngebagus-bagusin hati dan ngebagus-baguskan amal. Nah, pernah dengar Luqman Hakim ngajarin anaknya? Nah, kita ke pasar, siap Abah. Kurang lebih ya. Pertama naik bapak ke keledai itu, dituntun oleh anak sampai sebuah bukit. Ada orang itu, si bapak tega, dia enak naik, anak disuruh nuntun, gak punya perasaan, salah. Akhirnya turun bapak, anak yang naik sampai bukit selanjutnya, ini anak kurang ajar, masa dia naik bapak nuntun, salah. Akhirnya naik berdua sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Ini orang tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim, salah. Akhirnya turun dua-duanya, dituntun sampai pasar. Kata orang pasar, ih itu orang bloon, punya keledai gak dinaikin, salah. Selamat menderita. Bagi orang yang sibuk pengen dipuji makhluk, apalagi bela-belain nyicil. Yang hidup enak itu just the way you are. Apa artinya? Hah? Dilarang? Dilarang merokok. Paling enak hidup mah berani apa adanya. Gak usah capek-capek ingin kelihatan muda, Bu, dan ada yang percaya. Udah, terima apa adanya. Ada yang ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Kekurangan oksigen. Jadi kelenger lagi, kelenger lagi. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Bukan tidak boleh ingin kelihatan sehat, jangan. Tidak apa-apa itu ya. Tapi jangan diperbudak penilaian orang. Ini kayak saya pakai sorban, ini macam-macam orang mikir. Ada yang gak ngerti mah. Kenapa itu Ustaz? Kecelakaan di mana? Disangkanya perban, hadirin. Ada lagi, wow ini kayak Pangeran di Ponorogo, ada juga. Ada lagi dulu yang nyebut, ih ini ikut-ikutan A.A. Jimmy, katanya. Terbalik lagi, ya sudahlah hadirin. Jangan nyiksa diri, ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ya capek. Ingin kelihatan kaya tuh capek. Dan nyicil sesuatu buat dipuji orang tuh asal tahu saja ya. Yang muji itu tidak pernah bantuin cicilannya. Betul? Udah capek-capek kita pengen dipuji, yang lain gak pernah nyicil. Harusnya nyumbang dong dikit ya. Saudara punya mobil bagus, motor bagus, nyicil. Supaya dipuji orang, pakai kotak infak di sampingnya. Yang muji bantuin cicilan. Ah! Biasa aja hadirin, mau bahagia? Mau bahagia? Udah tenang aja, jangan sibuk dengan penilaian makhluk, gak ada apa-apanya. Saya kan udah nyobain dipuji rame-rame ya. Udah gitu dicaci maki rame-rame ya. Yang nyacinya juga kan hadir sekarang ya. Lempeng weh, mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati? Jawab, mau tahu tidak? Nih dengar ini rahasianya ya. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang ngasih karunia siang dan malam siapa? Yang memberikan pahala siapa? Yang memberikan hidayah siapa? Yang bisa mengampuni dosa kita siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau semua karunia hanya datang dari Allah, kenapa harus capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleh, sampai monyong menghina kita, enggak ngepek. Tuhan kita tuh Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti sampai. Walaupun orang menghina, enggak ada ngepek setitik pun dengan kekuasaan Allah kepada kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu, tidak akan terhalang oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita. Makanya enggak usah pusing, bukan cuek, tapi sibuknya ingin dipuji Allah. bukan ingin dipuji makhluk. Kalau kita sibuk ingin dipuji Allah, niscaya standar kita standar terbaik. Stop mikirin orang yang ngomong jelek ke kita, ya. Halo? Tahu kenapa sakit hati? Karena pengen dipuji. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit hati. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Maksudnya diulangi hadirin. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci, ya. Sekali lagi. Bagus, amalkan ini ya, lempeng saja. Tenang, kalau saudara ada yang menghina, ingat saya 7 tahun dibully ya. Pak Jokowi cuma 4,5 tahun ya. Tenang saja hadirin, yang ngebagikan karunia itu adalah Allah. Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut orang. Kalau omongan orang menyakitkan, tahu caranya supaya gak menyakitkan? Jangan didengar. Kalau tulisan orang gak enak, bikin sakit hati, gimana supaya gak sakit hati? Jangan dibaca, benar. Kalau ada telepon yang ngomongnya gak enak, gimana caranya? Udah keburu diangkat. Gini caranya ya, angkat sedikit, jauhkan. Udah gitu kita ngomong begini, maaf, putus-putus, tolong diulangi lagi. Jangan diamalkan ini, awas. 4, jangan ingin diperlakukan spesial. Jangan ingin dihargai. Pokoknya makin ingin dihargai, makin sering sakit hati. Aslinya kita kan gak berharga, hadirin. Kenapa kita dihargai orang? Jawab. Karena Allah menutupi aib, dosa, kesalahan dan kekurangan kita. Kenapa A'agim duduk di sini dan didengar? Jawab. Karena Allah menutupi dosa dan aib Abdullah Gymnastian. Kalau dibuka bagaimana? Bubar. Bubar. Dulu aja halal dibuka gempar ya. Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap ngararambek mati. Padahal dia punya suami. Kenapa mikirin suami orang? Hadirin, aslinya ya, kita tuh gak pantas dihargai. Hanya karena Allah menutupi saja yang membuat dihargai. Sholat gak khusyuk, sedekah kopet, ngaji gak bisa, giliran ngaji juga gak benar, giliran benar gak ngerti artinya, giliran ngerti gak diamalkan, beramal gak ikhlas, mata berzina, pikiran kotor, harta belum dari awal sampai akhir dosa semua, tapi orang lain tidak ada yang tahu. Coba kalau ini banyak dosa tidak sih? Kalau satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung, mata penuh belatung, mulut penuh belatung, pantas tidak dihargai? Tidak. Jadi kalau ada orang yang menghargai, jangan kebawa oleh penghormatan orang. Orang menghargai, hadirin sekalian, inilah karyawan terbaik yang berhak mendapatkan predikat karyawan teladan. Hati-hati tuh. Langsung kita buka aib kita oleh hati sendiri. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Insya Allah merunduk tuh. A'a, boleh cerita pengalaman? dulu ya zaman AA Seleb 2005 ke sana ya. Kan ada babak-babaknya ya. 90 sampai 96 Tarut Tauhid awal. Sini 97 sampai 2006 itu Darut Tauhid berubah jadi Darut Duit ya, selebritis. 2007 sampai 2013 itu babak belur ya. Mudah-mudahan sekarang sudah babak benar tauhidnya. Dulu waktu zaman populer diuji popularitas tuh ya, suatu saat diundang ceramah di kantor wali kota, datang naik motor, ah ini contoh yang kurang baik, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Di stop tuh oleh Hansip, stop. Kalau mau parkir motor di sana, Hansipnya sudah sepuh, lempeng aja, parkir di sana katanya. Karena merasa orang penting langsung dibuka helm, klek aja. Tuh di sana parkirnya, ternyata dia tidak tahu. Tadinya pas dibuka helm, oh AA silakan. Bukan. Nah ngerti itu di situ parkirnya. Pak, saya Abdullah Gimnastiar, ek Abdullah, ek Abdurrahman, parkir motor di situ. Itu mah diatur Allah jeb. Begitulah kalau orang sok penting. Nah kita kadang-kadang sok merasa penting, sok merasa berjasa, sok merasa populer, sok merasa orang, ah itu penyakit yang membuat kita gak pernah bahagia. Sok merasa paling pinter, sok merasa paling berpengalaman, sok merasa paling, kalau udah ngangkat-ngangkat terus diri, pasti orang dibikin enek oleh Allah. Ya contohnya yang pernah dibahas kemarin itu, Bu, kalau suami bicara gini, bagaimana perasaan ibu? Heh, istriku, saya nih suamimu. Istri tahu atuh. Dan ijab kabulnya kan barengan. Saya yang membanting-banting tulang. Ini rumah saya yang belikan. Kalian bisa jalan ke sana sini itu biayanya dari saya. Itu makan rewog yang tiap saya yang keluarkan. Dempul alis mata palsu dan bulu hidung palsu, saya yang siapkan. Gimana perasaannya Bu, kalau suami ngomong gitu jadi bahagia atau jadi enek Bu? Jawab, enek. Jadi makin seneng atau makin sebel? Yang jelas Bu pakai penjiwaan. Seneng atau sebel? Enak atau enek? Tuh dengar Pak. Kami juga sama Bu, kalau ibu ngomong teh. Apalagi mama, Pak. Atos we. Jangan hadirin, makin ingin dihargai makin perih hati ini. Jelas? Orang yang miskin maunya diberi, orang yang punya maunya memberi. Orang yang ingin dihargai itu orang yang tidak punya harga diri. Orang yang bisa menghargai itulah orang yang berharga. Terakhir, jangan ingin dibalas budi i. Ulangi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Kalau ingat kebaikan kita ke orang lain, jatuhnya jadi bahagia atau jadi gelisah? Nah, gelisah itu alarm dari Allah. Ada dosa yang kita lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Yang mantap jawab semuanya. Beneran? Kalau nyebut-nyebut kebaikan jatuhnya bahagia atau gelisah? Gelisah. Dan orang juga jadi enek ke kitanya. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Bagaimana kalau kita berbuat baik lalu orang tidak berterima kasih? Jawab. Tidak apa-apa. Dipaksa jangan berterima kasih orang. Lanjutkan berbuat baiknya atau berhenti? Beneran. Teori ini ya. Gampang. Tapi harus. Kalau kita berbuat baik, lalu orang lain tidak menghargai kebaikan kita, bagaimana? Tidak apa-apa? Jawab. Teruskan atau berhenti berbuat baiknya? Teruskan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Yakin? Yakin? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Mungkinkah ada yang luput tidak diketahui Allah? Mungkinkah ada yang tersembunyi dari Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Ketuker? Meleset? Ada yang menghalang-halangi? Ada yang mencegah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun pasti kita lihat balasannya, kebaikan ataupun keburukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau ikhlas. Makanya sudahlah, lakukan, lupakan, lakukan, lakukan, yang mantap, lakukan, mantap. Hadirin, coba. Kalau ada umur bulan depan kita ketemu lagi, saya ingin tanya bagaimana kebahagiaan di hati. Insya Allah lebih bahagia. Karena yang membuat kita sengsara, kata Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajah, zuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kepahitan sudah kurasakan seluruhnya, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini kecuali berharapnya hati kepada manusia. Makin banyak berharap, makin terluka. Nah, inilah latihannya. Sambil doanya, sudah hafal belum doanya? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan engkau terhadap sesuatu yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari sesuatu yang saya tidak tahu. Baca terus doa itu, kan tiap pagi dan petang ada di surat Al-Ma'sur, di bacaan Al-Ma'surat itu. Siap ini hadirin? Pengajian kita ya memang kayak gini, sederhana pengajiannya, dan harus dilatih. Jago berenang saja, tahu teori, gak masuk air, gak bisa berenang. Latih terus. Kalau pulang dari sini nanti ya, kita pulang terus ada yang tidak berterima kasih, sudah ditolong, baik atau buruk itu bagi kita. Kita berbuat baik pulang dari sini, ngebonceng seseorang, turun, pergi aja dia, bagi kita baik atau tidak? Bagi latihan baik. Nanti ada yang tidak berterima kasih, pulang ke rumah habis masak, ih masakannya gak enak kayak gitu bu. Nah, ibu harus berterima kasih ke suami karena sudah meningkatkan kualitas keikhlasan ibu. Jengkel sih jengkel, tapi oh ini dia, oh ini dia. Kan kalau udah dapat pelajaran matematik pasti ada ulangannya, benar? Bagus tidak ulangan? Bagus. Jelas hadirin? Siap tidak nih? Satu apa tadi? Jangan selalu ingin diketahui orang. Harus banyak amar rahasia, diam-diam. Kalau mau beli sesuatu, misalkan beli mangga 3 kilo. Yang sekilo kita bawa, bang, nanti ini kasihin ke yang rumah depan itu, yang satu lagi yang tetangga sebelah depan. Gak usah dibilangin dari saya. Bagus. Ini aja potret saya kalau dia mau tahu. Ya sama aja hadirin. Bahkan kalau bisa ngasih ke orang tuh sebelum orang minta. Top. Diberi itu menyenangkan. Memberi lebih menyenangkan. Tapi yang paling menyenangkan adalah memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Mungkin pernah dengar sebuah keterangan tentang sebetulnya bumi ini berguncang, lalu Allah ciptakan gunung sehingga menjadi stabil. Ada yang lebih kuat dari gunung, yaitu besi. Dengan besi gunung bisa rata. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi bisa lumer. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu air. Dengan air api bisa padam. Adakah yang lebih kuat dari air? Angin. Dengan angin air diangkat, dihempas. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Manusia yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu, artinya orang yang paling ikhlaslah, yang paling bahagia, paling tangguh, paling mulia, dan paling selamat. Jadi pilihan kita adalah tiap hari harus bermujahadah, belajar lepas hati kita dari makhluk. Apa bedanya dengan tawakal? Dua-dua ini tidak bisa ditipu setan. Kalau ikhlas dalam beramal, hanya ingin keridhaan Allah, hanya ingin diterima Allah. Kalau tawakal dalam punya keinginan, hanya ingin ditolong oleh Allah. Kalau ikhlas berbuat ingin diterima, hanya diterima Allah. Kalau tawakal di dalam punya harapan keinginan, hanya bergantung ke Allah. Ini ikhlas tawakal ini sulit ditipu setan. Makanya kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang bahagia, mulia, selamat, harus bermujahadah untuk jadi orang ikhlas. Masya Allah. Alhamdulillah hadirin sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari kita gunakan umur yang tersisa ini sibuk ingin diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.